sedang ngujina makan di tangan tak itu ada naik deku cindan nan mani balam basayo tabang kian kamari sabananyo nyatonyo hancur dedi raso picayo adi aturi akan luko di hati denai tapa dia jantung dedi ya indah tabano dia jantung dedi indah tabado ramu rasa di dadoku malie adi memilih orang lain indah dan sangko sangko sipu iko batang malang denai bacinto sampai hati bana adi akadiri denai bapinda pandang adi akaurang b ba pindah pandang adia ke orang lain. Sio sio manja.